dari kitab ini, yaitu kosakata yang berkaitan dengan binatang atau hewan-hewan. Kosakata tersebut ialah yang pertama kita akan baca al-hayawanatu, hewan-hewan. Yang pertama, kucing, kittun. Kittun, kucing. Anjing, kalbun, kalbun, anjing. Ayam jantan, dikun, dikun. Ayam jantan, ayam betina, dajajatun, dajajatun. Ayam betina, sapi betina, baqaratun, baqaratun, sapi betina, bebek, battatun, battatun, bebek, gajah, filun, filun, gajah, unta, jamalun, jamalun, unta, kuda, hisanun, hisanun, kuda, keledai, himarun, himarun, keledai, samakun, ikan, ikan, samakun, timsahun, buaya, buaya, timsahun, semut, namlun, namlun, semut, singa, asadun, asadun, singa. Kelinci, arnabun, arnabun, kelinci. Itulah beberapa kosakata yang berkaitan dengan al-hayawanat, yang berkaitan dengan al-hayawanat. Taib. Seperti biasa, sebelum kita membaca pelajaran berikutnya. Kita dengarkan sebagian ikhwah yang ingin membaca pelajaran ke-10 ini, menghafalkan pelajaran ke-10. Yang kemudian insyaallah taala kita lanjutkan pada pelajaran ke-11. Taib. Kita dengarkan. طيب طيب تفضل نعم تفضل الأخ عمار أبو سلمان. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashir, pelajaran 10. Al-hayawanatu, hewan-hewan. Kittun, kucing. Kalbun, anjing. Tikun, ayam jantan. Dajajatun, ayam betina. Bakorotun, sapi betina. Batotun, bebek. Pilun, gajah. Jamalun, onta. Hisonun, kuda. Himarun, keledai. Samakun, ikan. Timsahun, buaya. Namlun, semut. Asadun, singa. Arnabun, kelinci. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya, siapa yang ingin? Kenapa? Tafadhal. Abu Abdillah Joko. Kucing, kittun, anjing, kalbun. Ayam jantan, tikun. Ayam betina, dajajatun. Sapi betina, bakorotun. Bebek, batotun. Gajah, filun. Unta, jamalun. Kuda, hisonun. Keledai, himarun. Ikan, samakun. Buaya, timsahun. Semut, namlun. Singa, asadun. Kelinci, arunabun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Fadhol, berikutnya. Ana Ustaz. Taib, alah puju, silakan. At-Tarsul Akhir, pelajaran 10. Al-hayawanatu, hewan-hewan. Kucing, kitbun. Anjing, kalbun. Ayam jantan, dikun. Ayam betina, dajajatun. Sapi betina, bakorotun. Bebek, bab. Potun. Gajah, filun. Unta, jamalun. Kuda, hisonun. Keledai, himarun. Ikan, samakun. Buaya, timsahun. Semut, namlun. Singa, asadun. Kelinci, arnabun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi, silakan. Tafadhal. Abu Ahnaf, silakan. Bismillah. Pelajaran 10. Ad-darsul akhir. Al-hayawanatu, hewan-hewan. Kucing, kitun. Anjing, kalbun. Ayam jantan, dikun. Ayam betina, dajajatun. Sapi betina, bakorotun. Bebek, bapotun. Gajah, filun. Unta, filun. Gajah, filun. Unta, jamalun. Kuda, hima, kuda, hisonun. Keledai, himarun. Ikan, samakun. Buaya, timsahun. Semut, namlun. Singa, asadun. Kelinci, arnabun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan pelajaran ke-11 insya Allah. Taib, dibuka halaman 65. 65 dari buku ini. Qala ad-darsul hadi ashar. Pelajaran 11. Asasu al-baiti. Asasul baiti. Peralatan rumah tangga. Disebutkan di sini ada 15 kosakata. Yang pertama kita baca. Sapu, miknasatun. Keranjang, sallatun. Keranjang sampah, sallatul zibalati. Sallatu az-zibalati. Sallatul zibalati. Jam, sa'atun. Payung, midhallatun. Gunting, miqassun. Lemari, khizanatun. Kulkas, thallajatun. Setrika, mikwatun. Lampu, misbahun. Telepon, hatifun. Tikar, hasirun. Cermin, mir'atun. Tempat tidur, sarirun. Kipas angin, mirwahatun. Mirwahatun. Nah, ini kosakata yang disebutkan pada pelajaran ke-11. Peralatan rumah tangga. Seperti biasa, ini dihafalkan supaya tambah kosakatanya dan diulang kembali atau dimurojaah kembali kosakata-kosakata yang telah dihafalkan mulai dari pelajaran pertama sampai apa yang akan kita hafalkan berikutnya. Baik, seperti biasa kita dengarkan sebagian ikhwan yang ingin membaca pelajaran ke-11. Tafadhol, siapa yang ingin membaca? Tafadhol, akh Abu Saufa. Bismillah. Ad-darsul hadi asyara. Pelajaran 11. Asasul baiti. Peralatan rumah tangga. Sapu, miknasatun. Keranjang, salatun. Keranjang sampah, salatuz zibalati. Jam, sa'atun. Payung, mizallatun. Gunting, mikossun. Lemari, hizanatun. Kulkas, salajatun. Setrika, mikwatun. Lampu, misbahun. Telepon, hatifun. Tikar, hasirun. Cermin, mir'atun. Tempat tidur, sarirun. Kipas angin, mirwahatun. Alhamdulillah. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya, silakan. Tafadhal, al-akh Aslam. Ad-darsul hadi asyar. Sapu, miknasatun. Pelajar ad-darsul hadi asyar. Pelajaran 11. Asasul baiti, peralatan rumah tangga. Miknasatun, sapu. Keranjang, salatun. Keranjang sampah, salatuz zibalati. Jam, sa'atun. Payung, mizallatun. Gunting, miqassun. Lemari, khizanatun. Kulkas, thallajatun. Setrika, mikwatun. Lampu, misbahun. Telepon, hatifun. Tikar, hasirun. Cermin, mir'atun. Tempat tidur, sarirun. Kipas angin, mirwahatun. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, siapa lagi? Ustaz. Tafadhal, akh Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyar. Pelajaran 11. Asasul baiti. Peralatan rumah tangga. Sapu, miknasatun. Keranjang, salatun. Keranjang sampah, salatuz zibalati. Jam, sa'atun. Payung, mizallatun. Gunting, miqassun. Lemari, khizanatun, kulkas, thallajatun, setrika, mikwatun, lampu, misbahun, telepon, hatifun, tikar, hasirun, cermin, mir'atun, tempat tidur, sarirun, kipas angin, mirwahatun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, tafadhol. Tadi Allah Abu Abdurrahman Apri sepertinya tadi mau membaca. Silakan. Ya. Ampun, Ustaz. Pelajaran 11. Asasul baiti, peralatan rumah tangga. Sapu, mikhnasatun, keranjang, salatun, keranjang sampah, salatu zibalati, jam, fa'atun, payung, mizallatun, gunting, mikostun, lemari, khizanatun, kulkas, salajatun, setrika, mikhwatun, lampu, misbahun, telepon, hatifun, tikar, hasirun, cermin, mir'atun, tempat tidur, sarirun, kipas angin, mirwahatun. Nah, masyaAllah, barakallahu fiik. Silakan, yang lain. Ustaz. Tafadhal. Ad-Darsul Hadi Asyar, pelajaran 11. Dengar suara Ana, Ustaz? Naam. Oke. Okay. Asasul baiti, peralatan rumah tangga. Sapu, miknasatun, keranjang, salatun, keranjang sampah, salatuz zibalati, jam, sa'atun, payung, mizallatun, gunting, mikossun, lemari, khizanatun, kulkas, salajatun, setrika, mikwatun, lampu, misbahun, telepon, hatifun, tikar, hasirun, cermin, mir'atun. Panjang A-nya ya, teteh. Iya. Yeah. Mir'atun. Tempat tidur, sarirun. Kipas angin, mirwahatun. Nah, masya Allah. Silakan, yang lain. Anasad. Tafadhal. Ad-Darsul Hadi Asara, pelajaran 11. Asasul Baiti, peralatan rumah tangga. Sapu, miknasatun, keranjang, salatun, keranjang sampah, salatuz zibalati. Pendek ya, salatuz zibalati. Salatuz zibalati. La, huruf lam pada salah dibaca pendek. Salatu. Salatuz zibalati. Naam. Jam, sa'atun, payung, mizallatun. Mizallatun. Mizallatun. Gunting. Miqasun. Tidak panjang. Pendek. Miqasun. Miqasun. Lemari. Izanatun. Kulkas. Talajatun. Setrika. Mikwatun. Lampu, misbahun, telepon, hatifun, tikar, asirun, cermin, mir'atun, tempat tidur, Sarirun. Kipas angin. Mirwahatun. Naam, barakallahu fiik. Ada yang lain yang ingin baca? Silakan. Ana Ustaz. Tafadhal, baca. Ad-darsul hadi asyar. Pelajaran 11. Asasul baiti. Peralatan rumah tangga. Miknasatun, sapu. Sallatun, keranjang. Sallatuz zibalati, keranjang sampah. Sa'atun, jam. Mizollatun, payung. Mikosun, gunting. Hizanatun, lemari. Sallajatun, kulkas. Mikwatun, setrika. Misbahun, lampu. Hatifun, telepon. Hasirun, tikar. Miratun, cermin. Sarirun, tempat tidur. Mirwahatun, kipas angin. Nah, masya Allah. Satu lagi, silakan. Nah, Ustaz. Tafadhal, akh Pujo. At-Tarsul Ati Ashar. Pelajaran 11. Afathul Baiti. Peralatan rumah tangga. Sapu. Miknasatun. Keranjang. Salatun. Keranjang sampah. Salatuz Zibalati. Jam. Sa'atun. Payung. Midhullatun. Gunting. Mikosun. Lemari. Khizanatun. Kulkas. Thallajatun. Setrika. Mikwatun. Lampu. Misbahun. Telepon. Hatifun. Ikar. Hasirun. Cermin. Miratun. Tempat tidur. Sarirun. Kipas angin. Mirwahatun. Naam, barakallahu fikum. Masya Allah. Masih ada sebagian yang belum baca, tidak mengapa, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada pembahasan ini ya, insya Allah. Pelajaran 11. Jadi tinggal berapa pertemuan lagi ini. Jilid pertama, yang insya Allah akan dilanjutkan jilid kedua. Kita jilid pertama ini atau kelas 1 ini sampai pada pelajaran 16. Sampai pelajaran 16. Nah, jadi disiapkan pelajaran-pelajaran sebelumnya diulang terus sebelum sampai atau sebelum kita membaca jilid yang keduanya. Sekali lagi, ini adalah modalnya atau sebagai bekalnya sebelum masuki pada materi kaidah teori pada kitab-kitab berikutnya atau pada jilid-jilid berikutnya. Nah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal hafidzakumullah.